Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muka surat bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a mata yu'maru sabiyyu bis salat. Ai hadza babu ma ja'a mata yu'maru sabiyyu bis salat. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis. Bilakah disuruh budak-budak itu dengan sembahyang? Masa mana kita nak mula suruh budak itu sembahyang? Katanya mengarang, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah kanak-kanak itu wajib atas walinya menyuruh akan dia sembahyang? Maka dengan hadis ini dapatlah kita ketahui bagaimana hukumnya. Telah dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. Kita dapat dengar hadis ini dulu, kemudian kita tahu hukumnya. An Sabrah qala qala Rasulullah sallam, diriwayatkan daripada Sabrah radhiyallahu anhu, katanya Sabrah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu sabiyya salata ibna sab'i, ajar alimu sekalian akan kanak-kanak itu akan sembahyang padahal umurnya 7 tahun, supaya biasa ia kanak-kanak atas menyembah Allah Ta'ala dari masa cerdik, dan berasuh ia kanak-kanak dalam demikian itu. Maka apabila sudah besar ia kanak-kanak, sudahlah tabiatnya lembut dan menurut kepada barang yang diwajibkan atasnya atas kanak-kanak. Jadi Nabi berpesan kepada umatnya, ajar, suruh anak-anak kamu mengerjakan sembahyang ketika mereka sampai umur 7 tahun. Perintah ini adalah wajiblah. Maknanya wajib suruh anak sembahyang bila mereka sampai umur 7 tahun. Ya? Yang kita nampak 7 tahun ialah sembahyang dulu, bukan sekolah. 7 tahun kita nampak dalam syariat sembahyang. Sekolah tu betul dah, ambil daripada sembahyang juga. Kerana ulama-ulama mengatakan kias daripada perintah sembahyang ini, dia ajar ilmu-ilmu. Dia ajarkan dia dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu dunia. Yang menjadi masalahnya bila 7 tahun kita tak nampak kewajipan menyuruh sembahyang, yang kita nampak kewajipan atau ke sekolah. Ini hasil daripada ghazwatul fikri, serangan fikiran. Ya, oleh pihak kufar untuk memalingkan anak-anak orang Islam daripada sembahyang. Kerana mereka mengetahui sembahyang adalah tiang agama. Jika tidak ada sembahyang, maka jadi rosak. Suatu umat Islam itu akan jadi rosak. Maka mereka cepat dapat mencium akan kecerdikan budak pada umur 7 tahun, berdalilkan dengan hadis-hadis yang mereka pelajari. Kerana 7 tahun ini budak cerdik. 5-6 odol masuk 7 jadi cerdik. Maka dengan cerdik mereka palingkan umat Islam daripada nampak kewajipan menyuruh sembahyang dengan kewajipan menyuruh sekolah. Jadi betul lah sekolah, tetapi tak ingat lalu terlupa nak suruh sembahyang, benda yang asas sekali perintah dalam agama. Nah, kita ambil cabang-cabang dia, kita tinggalkan asas, iaitu perintah mengerjakan solat. Sebab bila kita asuh daripada kecil, walaupun dibuat dalam keadaan malah ataupun bermain-main atau buat attack-dog-attack, tapi dah makan tahu nak masuk kepada balik nak 7 tahun banding 15, 8 tahun duk main, akhirnya duk main dah masuk 15 nak. Dan biasanya tak lama dah 4-5 tahun dia, daripada umur 7 tahun 10 tahun 3-4 tahun dia main dengan sembahyang. Nah, kita suruh sembahyang masuk dalam bilik cip itu, dia buat gedegung-gedegung 2 kali, mak dia kata rokok lah tu, sujud lah tu. Tak, Pada hari dia datang lah bilik, main dengan mainan, dia buat kaki gerigung-gerigung, tak apa dah budak-budak. Ataupun jadi surah, maknanya tanya orang takbir, dia pun takbir tak. Bila orang habis sudah baca Fatihah, dia pun lari turut tanah main dia kepala. Tayak akhir dapat duduk semula. Ha, budak-budak. Ha, biasanya budak-budak dia akan hilang benda lagu tu. Tak ada siapa ke umur 19 buat gitu ni. Tak ada. Nah, melainkan ha, kita selalu menyuruh mereka asuhnya daripada waktu kecil lagi. Maka jikalau lah merengah yang ke semayang itu pada masa kecil itu tidak disuruh pukul lagi. Hanya digagahi, disuruh jual kepada semayang dengan seboleh-boleh. Digagahi ini suruh dengan keras. Malainkan apakala umurnya sempat sampai 10 tahun. Sabda Nabi SAW, wadribuhu alaiha ibn asrin. Dan pukul ilmu akan budak itu atau meninggalkan semayang pada umurnya 10 tahun. Bermula hadis ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amrin. Dan ini hadis hasan lagi sahih. Baik. Masalah kanak-kanak itu wajib dah atasnya kanak-kanak semayang. Yang subuh umur 7 tahun wajib semayang ke? Kata Imam Tirmizi, dan atas hadis ini beramal di sisi setengah daripada ahli ilmu yang ulama. Wajib semayang atas kanak-kanak kerana disuruh pukul atas meninggalkannya. Dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq. Dan kata keduanya Ahmad dan Ishaq lagi. Barang yang ditinggalkan oleh budak kemudian dia 10 tahun umurnya akan semayang, maka banyak diulangkan akan dia akan sembahyang. Ini pendapat yang sedikit daripada ulama. Dalam mazhab Hanbali wajib semayang dia kata. Walaupun 7 tahun. Ha, kan ini beramal dengan zahir perintah Nabi. Suruhlah ataupun gagahilah anak kamu mengerjakan solat bila mereka itu umur 7. Cuma dalam mazhab Hanbali mereka berpendapat budak yang dah 10 tahun dah bila tinggal semayang kena kubur. Dia kena kubur. Nah, padahal di sisi jumhur ulama dia tidak kena qadha selagi 10 tahun itu tidaklah dia balik. Mereka setelah dia balik, sama ada balik dengan 11, 12 ataupun 15 tahun barulah kena qadha. Baik, kata Qastallani dalam syarah Bukhari pada bab wudu ussibyan, bab wudu kanak-kanak, telah menghikayatkan oleh Bandanidi akan banyak Syafi'i rahimahullah taala telah mensyaratkan kepadanya. Dan telah berjalan jumhur ulama pada banyak tiada wajib atas kanak-kanak itu semayang melainkan dengan balik. Ini pendapat yang ramai di kalangan ulama. Budak-budak lagi tak balik tak wajib semayang. Dan dia kata 7 tahun, 7 tahun wajib mak ayah suruh atas jalan fardu kifayah. Maknanya kalau dua-dua orang mak dan ayah ada di rumah, jadi fardu ain lah atas ayah. Apabila ayah keluar di fiji musafir, maka jadi fardu ain pula atas atas mak yang duduk di rumah. Maksud fardu kifayah gini, kalau dua-dua ada, salah seorang tu wajib suruh. Dua-dua tak suruh, dosa belakang. Dua-dua ada di rumah, mak ada, ayah ada. Nah, sampai masa masuk waktu Zuhur, dia tak suruh anak dia sembahyang. Maka ayah tak suruh. Nah, tengok dulu. Tiba-tiba mak suruh, maka terlepas fardu. Fardu kifayah. Dua-dua tak suruh, maka menanggung dosa. Kalau 5 waktu sehari, bermakna 5 dosa dipikul ibu bapa. Kalau 10 tahun tak suruh anak semayang, kira lah. Nak berapa puluh ribu dosa. Kalau 8 orang anak, nak, pada pikul dosa anak. Seorang ayah pada pikul dosa anaknya saja, membawa dosa yang begitu besar di hadapan Allah. Mensia-siakan amanah Allah. Kafa bil mar'i isma'an yudayi'u an yudayi'a ma yakutu. Cukuplah seseorang itu membawa dosa yang besar di sisi Allah dengan mensia-siakan orang yang di bawahnya. Di antara mensia-siakan iaitu membiarkan mereka tidak menunaikan solat. Nah. Nafkah batin untuk anak-anak. Dia nafkah dia ada zahir, dia ada batin. Nafkah batin suruh sembahyang. Jadi malangnya umat Islam akhir ini mereka hanya memberikan nafkah zahir. Ha, dengan secukup-cukupnya makan sedap, pakaian molek anak-anak, sakit wagi klinik, tengah malam wagi. Tapi nafkah batin anak-anak mereka tak beri ilmu agama, makrifat, mengenal hukum syarak, suruh sembahyang dan sebagainya. Jadi lapar anak-anak. Maka bila lapar daripada roh mereka, lapar daripada makanan batin seperti ini, maka mereka besar menjadi penjinayah-penjinayah di sisi Allah. Walaupun orang yang dipuji di kalangan masyarakat berjawatan tinggi dan sebagainya, tetapi di sisi Allah mereka meninggalkan solat, tidak kena sembahyang, tidak kena tika sembahyang, tidak reti hukum hakam, menjauhi daripada majlis-majlis agama, walaupun gaji beribu, mereka adalah jani penjenayah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibu bapa telah mensia-siakan amanah Allah yang telah dipikulkan di atas tengkuk-tengkuk mereka. Bermula disuruh pukul itu kerana membiasakan menyembah Tuhannya. Jadi bila 7 tahun dia tak mau sembahyang, jangan pukul. Kalau pukul harus sahaja. Ha, dia harus pula. Tapi 10 tahun fadribu. Fadribu ni fi'il amal. Al-amru al-aslu fil amri lil wujubi. Asal pada fi'il amal ni memberi makna wajib. Maknanya wajib kamu pukul anak-anak kamu yang sudah sampai 10 tahun tapi tak mau sembahyang. Adapun 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun suruh tak mau sembahyang, tak wajib pun pukul. Dan boleh pukul. Tapi 10 tu wajib pukul. Tapi pukul anak lah, bukan macam pukul lembu. Supaya budak ni dia besar dalam keadaan terbiasa dengan ritual ibadah. Dengan menyembah Allah, dengan sedikit demi sedikit mereka akan dapat merasai mereka ini membesar sebagai hamba Allah yang ada kewajipan, iaitu dengan tonggak yang paling utama dalam rukun Islam, iaitu sembahyang. Babu maja'a fi rajuli yahdisu ba'da tashahhud. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan laki-laki yang berhadas dia kemudian daripada membaca tahiyat dan dulu daripada salam. Ini bab cerita seorang laki-laki yang telah batal sebelum daripada salam. Sebelum salam dia batal. Iaitu sedang membaca tahiyat akhir. Ha? Macam mana? Kerana ada pendapat ulama mengatakan tak batal semayang. Ha? Tapi bukanlah yang kita nak beramal. Ha? Bukan yang kita nak jadi amalkan dalam semayang kita. Yang kita sama-sama tahu sebelum salam tu batal lah semayang. Ha? Tapi ini dia ada cerita di sini. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah sah semayang seorang yang berhadas pada akhir semayang ni. Depan ni kosong ni. Boleh dalam 30 orang ni. Nah, 30 orang ni muat. Maka dengan perkataan ulama, dalam masalah itu dapat kita ketahui hukum, maka dengar lebih dulu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi yang akan jadi dalil bagi setengah ulama. Katanya Abdullah bin Amr qala qala sallam, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah, "Idza ahdatha ya'ni rajula wa qad jalasa fi akhir salat fi akhir salatihi qabla an yusallama qabla an yusallima faqad jazat salatuh." Apabila berhadas ia seorang mendaki akan seorang padahal ia duduk pada akhir sembahyang membaca tahiyat akhir, maka berhadas ia sebelum memberi salam, maka sah sembahyang. Ha, lagu mana ni? Kata Abu Isa bermula hadis ini isnadnya tiada begitu kuat, dan kata Ibn al-Arabi bermula hadis ini da'if, lemah, ia tidak boleh dibuat hujah dengannya. Ha, sebab itulah pendapat yang kuat berhadas sebelum salam membatalkan sembahyang. Berhadas sebelum sembahyang membatalkan sembahyang. Sebelum salam membatalkan sembahyang. Baik, masalah berhadas dulu dari salam, apa hukumnya? Kata Abu Aisyah, dan sungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi hadis dalam masalah itu berkata, mereka itu bila duduk ia sekadar lama membaca tahiyat, tiba-tiba berhadas ia seperti terkentut atau terkencing atau lainnya sebelum ia memberi salam, maka sungguhnya sempurna oleh sembahyangnya yang sahih. Dan dengan dia berkata Abu Hanifah, dan kata setengah daripada ahli ilmi, bila berhadas seorang sebelum ia membaca tahiyat dan sebelum ia memberi salam, mesti mengulang ia akan sembahyang. Dia ialah perkataan Imam Syafi'i dan kata Ahmad, bila tiada membaca tapi memberi salam, ia nescaya sah sembahyang. Kan sabda Nabi salam wa tahlilu wa taslim, dan tahlil sembahyang itu ialah salam. Maka baca tahiyat itu lebih mudah dan lebih lagi tiada salahnya daripada meninggalkan salam. Kerana salam itu ada nas tak boleh tinggal, iaitu sabdanya wa tahlilu wa taslim, dan pula telah berdiri Nabi salam pada 2 rakaat. Maka menyuruhlah, menyudah ia Nabi akan semayang, dan tiada tahiyat dia, dan tiada diulang membaca tahiyat yang tertinggal itu. Dan kata Ishaq ibn Ibrahim, bila membaca tahiyat seorang pada halnya tiada beri salam, nescaya memadai akan dia. Dan mengambil dalil atas dengan hadis Ibn Mas'ud, pada waktu mengajar akan dia oleh Nabi yang salam akan tashahhud, maka sabdanya, bila telah selesai engkau dari ini bacaan tahiyat, maka sungguhnya telah engkau tunaikan barang yang wajib atas engkau. Baik, apa yang kita dengar tadi ada berlainan daripada apa yang selalu kita amalkan. Yang kita amalkan bila kita berhadas sebelum daripada memberi salam assalamualaikum batal sembahyang kita. Yang sebenarnya ulama-ulama berkata hadis yang mengatakan sah dah sembahyang itu hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak boleh kita pakai dalam buat berhujah atas sebagai dalil perkara sah batal dan seumpamanya. Boleh kita buat dalil untuk perkara-perkara sunat ataupun fadailil amal, fadilat-fadilat sahaja. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata sembahyang itu tahlil wa taslim, habis dengan salam, mana menghalalkannya dengan salam. Maksudnya selagi belum salam telah berlaku hadas pada diri kita, maka batal sembahyang kita. Batal sembahyang ni bukan dengan hadis, dengan hadis yang lain. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Taala tidak menerima sembahyang seorang kamu apabila ia berhadas hatta yatawadda, sampai dia mengambil wudu. Jadi bila-bila berhadah-hadah ni maknanya ada meluduk. Ketiadaan wuduk. Ketiadaan wuduk berlaku sebelum daripada tahlil. Sebelum dia selesai. Selesai ni Nabi kata dalam hadis lain, wa tahlilu wa taslim. Selesai sembahyang ni dengan beri salam. Kerana itulah jumhur ulama, termasuk mazhab kita imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, jikala berhadah sebelum daripada assalamualaikum, maka jadi batal sembahyang kita, hendaklah kita ulang balik. Inilah yang nak kita amalkan. Jadi pendapat yang mengatakan tidak batal berdalil dengan hadis tadi adalah ditolak. Kerana hadis tadi sanadnya adalah dhaif. Sebagaimana berkata Ibnu Arabi, seorang ulama hadis yang terkenal daripada Andalus. Ya, hadis ini lemah. Bila lemah, boleh kita beramal. Tetapi tiba-tiba hadis yang lemah telah berlawanan dengan hadis yang kuat, maka ditinggalkan hadis yang lemah. Kita perlu mengambil hadis yang sama kuat walaupun berlawanan maksudnya. Kerana hadis-hadis yang sahih, yang hasan tidak boleh ditolak walaupun berlainan maksudnya. Tetapi apabila hadis yang sahih berlawan maksud dengan hadis yang lemah, maka didulukan hadis yang sahih. Hadis yang sahih mengatakan apabila batal, apabila berhadas, maka batal semayang. Allah Ta'ala tidak menerima maknanya, jadi tidak sah semayang. Nak terima lagu mana? Dan juga dengan umum dalil Quran, wa idza kuntum ila salah, bila kamu berdiri nak sembahyang, yakni dalam keadaan kamu berhadas. Kata ulama tafsir, kamu berdiri nak sembahyang tapi kamu berhadas, fafsilu wujuhakum, maka wajib kamu mengambil wudu. Maka wudu itu menjadi satu perkara yang mesti ada berkekalan pada orang yang sembahyang daripada mula takbir sampai kepada salam. Kerana permulaan semayang wa tahrimu hatta kebir wa tahlilu hatta taslim, permulaan semayang itu masuk dengan takbir dan selesai sudah keluar dengan daripada semayang itu dengan salam. Jadi kalau sebelum assalamualaikum huruf mim pada alaikum, maka dikira batal semayang. Maksudnya kalau kita semayang duduk dalam tayat akhir sekalipun, fil alamin innaka hamidun majid, kita pun terketuk. Batal semayang. Kerana belum kata assalamualaikum. Adapun selepas kita mengatakan assalamualaikum baru kentuk, maka tidaklah jadi apa-apa lagi. Kerana wa tahlilu hataslim, kerana keluar daripada semayang itu dengan memberi salam. Sekurang-kurang salam assalamualaikum warahmatullah, sunat saja tambahan tersebut. Ataupun assalamualaikum barulah terkencing, maka tidak lagi apa-apa semayang kita, telah pun siap. Masalah terkencing sebelum daripada salam. Orang yang syok kentuk sebelum salam, keluar angin ataupun kencing, maka dia hendaklah memberi salam. Tengah kaya akhir syok saja ketuk. Syok ni sama berat ketuk kedok ni, berasa dalam perut umpamanya, ketuk kedok lagi, maka beri salam lah. yang tak bolehnya berat sebelah kentut. Dia kena zon. Kena zon, kena berat sebelah. Kalau sama berat, ketuk kedak lagi. Pasal berasa ceru dalam perut. Tak? Tak apa lagu tu. Tu mainan syaitan. Supaya kita keluar daripada semayang dan ulang balik, akhirnya letih malam. Masuk semayang pula. Lepas tu baru ceru. Tubik pula. Padahal tak keluar ni. Syak lagu tu, jangan layang. Tak? Kerana tidak ada qarinah, ada tanda-tanda. Kalau ada tanda, maka jadi syak itu berubah menjadi zon, berat sebelah ketuk. Tak? Dalam hadis kata, sampai kamu mendengar bunyi. Dengar bunyi memang ketuk lah. Babong bunyi memang ketuk dah. Kau dah panggil sok dah. Tak? Ataupun cari kain. Aku ketuk kedok. Dua bapa latar cabut. Ketuk kedok. Kau dah panggil sok tu bodoh. Tu yakin dah lah. Deh. Ada dia lagu itu. Dia bagi sok pula lagu tu. Sok ni tidak ada tanda, tak ada korenah, tak ada alamat. Cuma mari dia ada rasa-rasa sahaja. Batu dia kata dipanggil ketuk dalam usus. Dia sebenarnya ketuk dalam usus. Tidak boleh mudarat. Dia main angin di dalam usus. Usus besar, usus kecil. Dalam saluran tubuh. Dia berangin dalam tu, tak batang semuanya. Macam kecil lah. Kalau main dalam batang air, tak batang. Berasa dah air kincur. Tapi tak tubik kot muncul air. Dalam tu sahaja. Nah, walau 15 liter. Gemari-gemari. Nah, umpamanya. Tak batang. Dia nak keluar di luar. Di luar. Laki puang tu, bit luar. Walau setengah titik tu, baru dia panggil. Nampak? Al-Khuruj min sabilainin. Keluar suatu daripada dua jalan. Baru batang. Kalau tak keluar, main rogi-rogi-rogi-rogi saja. Berasa gitu. Aicin, berasa tak? Dia lalu dalam sarang sini, berasa cu-cu. Tak keluar dulu. Tak ada zahir dia. Tak, saja dia nak main dalam tu. Tidak membatalkan semayang. Jadi, natijah daripada bab yang telah kita dengar tadi, kalaulah berhadas, sama ada hadas cik atau hadas sok, selepas daripada Assalamualaikum, maka kum dah, tidak lagi mengorak. Tapi sebelum daripada kum assalamualai, maka terkencing, terkentuk, batal semayang dan kena ulang sebalik semula. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Ya? Yeah? Kat mana? Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pasal ni suatu ceraian. Kemudian dihukum oleh Allah Ta'ala antara segala makhluk, maka tiba-tiba berhenti mereka itu antara hadapan Allah. Jadi setelah bersusah payah, ada yang rasa seperti ribuan tahun di padang mahsyar. Dengan keadaan yang begitu sukar, tepi ngelong tak cakap dah. Akhirnya Allah Ta'ala benarkan syafaat Nabi Muhammad SAW supaya nak menjatuhkan hukum sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Maka tiba-tiba mereka berhenti di hadapan Allah. Dikata orang, di manalah segala orang yang mempunyai mazalim, maka mendahului oleh dua orang laki-laki, maka diambil daripada segala kebajikan zalim itu, maka diberi akan dia kepada orang yang kena zalimnya, padahal yang tiada dinar dan tiada dirham. Maka sentiasalah menuntut sempurna ia, seorang yang dizalim, daripada kebajikannya yang menzalim, hingga tiada tinggal baginya mazalim akan satu kebajikan. Maka diambil daripada kejahatan orang yang kena zalim, maka ditolak akan dia akan kejahatan atasnya atas yang menzalim. Maka bila selesai segala kebajikannya yang melakukan kezaliman, dikata orang, kembali olehmu kepada ibumu, neraka hawiyah, na'udzubillah. Maka bahawa tiada zalim pada hari ini, bahawa Allah Ta'ala itu segera, sangat segera hisabkan hamba-Nya, yang sangat bersegera membalas hamba-Nya. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, apabila dibawa sekalian manusia berhenti di suatu padang yang luas di hari kiamat nanti, maka dijatuhkanlah hukuman ataupun pembalasan sebelum dibawa ke dalam penjara neraka. Di antara balasan itu ialah orang yang melakukan kezoliman ketika hidup di dalam dunia. Dibuat zalim ke orang. Sama ada zalim itu pada harta, pada darah ataupun pada kehormatannya. Menzalimi harta seperti mencuri, merampok, menyamun, tipu, meminta rasuah, makan daripada keuntungan riba, itu zalim. Ataupun darah orang, memukul orang sewenang-wenang, berdarah orang, bunuh orang, mencederakan orang dengan tidak sebenar, itu zalim. Ataupun kehormatan, dibuat fitnah, dituduh macam-macam, usung lembek lah pun, dituduh benda-benda yang tak kuat, menyakiti hati orang-orang yang beriman dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Itu semua adalah zalim. Jadi barang siapa yang melakukan kezaliman seperti itu, maka akan dibawa di hadapannya orang yang dia zalim itu. Orang yang kena zalim dan yang melakukan kezaliman duduk berdua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang kena zalim, sekarang ini kamu ambil akan kebajikan orang yang menzalimi kamu. Kerana pada hari kiamat ini tidak lagi boleh diterima tebusan dengan wang ringgit. Adapun dalam dunia, adapun dalam dunia ni kita boleh guna piti. Kita tersalah memfitnah orang, kita tersalah menuduh seseorang atau melakukan kezaliman kepada seseorang, maka kita boleh selesai dengan mahkamah. Mahkamah boleh menjatuhkan hukuman denda dan sebagainya, diat dan sebagainya. Ataupun diselesaikan di luar mahkamah, anak beranak selesai. Dan tak payah naik mahkamah lah, saya mengaku salah. Tak. Saya bayarlah RM50,000. Dan umpamanya. Sah itu pada hari di dalam dunia ini sah. Ada pun hari kiamat tak boleh. Nak bayar dengan piti tak boleh. Walau jutawan, walau koperak. Katanya saya melakukan kezaliman. Betul saya melakukan kezaliman. Saya tuduh dia macam-macam. Tak. Walaupun tuduhan itu semuanya tidak berasas. Tapi biarlah. Saya nak bayar ini pada hari kiamat ini. Harta saya banyak. Tak boleh, mana bawa kita. Tak boleh bawa. Dia main dengan pahala dosa. Pahala dosa. Batu orang mati tak bawa barang dunia. Barang dunia tak sah bawa ke akhirat. Barang-barang nak bawa akhirat, barang-barang akhirat. Barang akhirat ni, barang yang tak sah kita beri kepada orang mati. Kita nak kenal barang akhirat. Kita pergi kubur, kita beri loket. Kita beli loket. Siang gemuk kita mati itu dah nak pakai loket. Dah. Jadi lambat anak beli ratan mah, mati mok. Tak. Kita pun beli ratan setengah kilo. Kita pergi takut di batu nesan mok, haram. Tak boleh. Tak terima. Pasal tu barang bukan barang akhirat. Mayat hanya menerima barang akhirat. Di antara barang akhirat ni istighfar. Di antara barang akhirat ni fatihah. Tak. Memohon ampun. Tasbih dan seumpama. Itu benda akhirat. Sadaqah. Yang berupa pahala-pahala. Kalau benda yang mayat tak boleh terima, dipanggil barang dunia. Barang dunia, barang yang mayat tak boleh bawa. Cincin sebetul tak boleh bawa. Kena cabut masa mandi. Rata sorak tak boleh bawa. Kena cabut masa mandi. Leh. Maka barang-barang ini tidak laku dijadikan tebusan pada hari kiamat. Harta benda nak tukar dengan bandu, dengan rumah, dengan kereta, dengan piti mah, pada hari kiamat tak boleh. Dengan barang akhirat. Apa akhirat? Dosa dan pahala. Maka oleh kerana dah aci, dah pakai piti, nak bayar tebusan tak boleh. Orang yang melakukan kezaliman, dia kena bayar dengan pahala dia beri kepada orang yang kena zalim. Pahala dia tu. Sekadar mana zalim, sekadar tu lah. Kalau pahala dia banyak, kezalimannya sedikit, maka ada baki daripada pahala. Kemudian baki daripada pahala itu ditimbang pula. Kalau berat sebelah pahala, masuk syurga. Walaupun dia ada menzalimi orang. Kerana baki pahalanya banyak. Kerana orang yang menzalimi orang ini tak tidur malam. Semayang tahajud. Siang puasa sunat, baca Quran. 3 hari sekali khutam. Dia hanya menzalimi sedikit orang. Maka tak habislah pahalanya beri kepada orang. Yang berlaku masalah ni sekarang ni orang yang melakukan zaliman. Orang yang tak ada pahala terus. Semayang pun tidak. Tak. Menzalimi orang pula. Maka kalau mencuri, maka dibayar nilai hartanya dengan pahala kita. Umpamanya, curi kambing saya kau. Ha? Berhajat kepada sekian banyak, umpamanya 10 pahala. Ha, kita ada 15 pahala, 10 tu beri kepada dia. Kerana kita curi kambing dia satu hari itu. Tak. Tapi kalau kita ada 15 pahala saja, dosa kita meruntuhkan rumahnya dengan bulldozer. Kita kena beri dia 50 ribu pahala. Nak ambil dua ni. Ini yang dikatakan Nabi tanya seorang sahabat, kalangan sahabat yang sedang duduk-duduk di tepi masjid. Nabi tanya, manil muflis. Siapa orang bankrupt? Siapa orang muflis? Jawab sahabat, orang muflis orang tak ada fikir. Nak beli makanan dan pakaian. Itu orang muflis. Dah. Jawab Nabi, bukan. Orang muflis yang sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa banyak pahala sembahyang, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, pahala jihad, pahala sadaqah, pahala mengaji. Tak, banyak pahala dia. Tetapi di dalam dunia itu dia menzalimi seseorang. Dia memaki hamu seseorang. Dia memfitnah seseorang. Maka pahalanya diberi kepada orang yang dizalim. Akhirnya bila habis pahala diberi kepada orang, belum lagi menyamai kezaliman yang dibuat, maka orang yang kena zalim itu dosa dia pula dipikulkan di atas kepala orang yang berlaku zalim. Jadi kalau kita buat zalim, pahala kita beri kepada orang tu, dosa orang tu kita pula pikul balik awal. Balik awal. So kalau seorang, kalau 1,000 orang yang kita zalim, kalau jutaan orang yang kita zalim, dia panggil bankrupt sungguh. Nah, bankrupsi botui, tak ada benda sekepeng. Nah, habis licin. Tu kalau semayang, dan kalau tak semayang, kalau kedarah harok dah pula, tak ada benda nak balas. Maka pikul dosa. Nah, ini orang yang muflis. Ha, muflis yang sebenar-benar. Muflis akhirat, muflis dunia tak ada hari. Nah, muflis dunia cuma tak ada syarikat lah. Nah, dari nak niaga dah, gulung tikar dia panggil. Dia panggil gulung tikar. Gulung tikar ni syarikat besar. Jutaan ringgit, tapi gulung tikar. Sepatutnya ditukar pada istilah gulung kapek. Pasal dia ni korporat dia nak main tikar-tikar. Tapi maksud gulung tikar ni dah ada modal lah. Nak meniaga. Ha, kerana modal itu diambil oleh bank untuk menghabis melunaskan hutang. Tak, tak ada. Ha, muflis di atas dunia. Tak petang, ambil jalan untuk pergi patah, naik gelama. Berehat tak apa pun. Tak. Boleh buat rawan nak ingat lagi. Tapi muflis di akhirat, pikul dosa orang yang kita buat zalim, kemudian diheret masuk dalam api neraka. Dikatakan, baliklah kamu kepada makmu. Mak dengan bahasa mak. Mak ni, yang ni ibu segala orang jahat. Orang jahat, mak dia, nama dia Khawiyah. Tak? Wa amma man khafat mawazinuhu, fa ummuhu Khawiyah. Dah? Dan ada pun orang yang ringan pahala, berat dosa. Fa ummuhu, maka mak dia. Ummu ni mak lah. Ibu dia. Bonda dia. Ialah Khawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Mu tahu benda Khawiyah. Narun hari. Api yang menjulang panas. Sehingga masuk ke dalam dada. Api itu masuk sampai dalam dada. Neraka Khawiyah. Diserupakan seperti mak. Balik tempat mak. Mak nama Khawiyah. Ini orang-orang yang melakukan kezaliman kepada orang. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan masalah zalim. Dia kata, az-zulmu salasah. Zalim itu ada 3 bagai. Zulmun la yukfaru. Wa zulmun la yutrah. Wa zulmun yukfaru. Zalim ada 3 jenis. Zalim yang tidak diampunkan oleh Allah. Yang kedua, zalim yang tidak akan ditinggal, dibiarkan begitu saja. Dan yang ketiga, zalim yang diampunkan oleh Allah. Fa'amal zulmul ladhi la yughfar asyirku billah. Adapun zalim yang pertama, zalim yang la yughfar, zalim yang tidak diampunkan, iaitu melakukan syirik kepada Allah. Menduakan Allah. Atau meninggalkan hukum Allah. Atau membelakangkan kitab Allah. Wa amal zulmul ladhi la yutra. Yang kedua, zalim yang tidak dibiarkan begitu saja. Fazulmun nasi ba'duhum ba'dah. Iaitu zalim sesama manusia. Zalim sesama manusia, zalim dipanggil zulmun la yutrah. Zalim yang Allah Ta'ala tidak biarkan, melainkan mesti dibalas pada padang mahsyar nanti. Zalim sesama manusia. Fa'ama zulmun ladhi yuqar. Fazulmul abdi nafsahu fima bainahu wa bainar rabbih aw kama qala. Dan zalim yang ketiga, zalim yang diampunkan dia, iaitu seseorang itu menzalimi dirinya sendiri dan hanyalah berkait antara dia dengan Allah, seperti minum arak. Nah, minum arak ni dia dengan Allah, dia tak berkait harta orang. Dia beli piti dia, dia beli arak dia minum, dia beli dadah dia isyak, dia beli pek kuda dia telang. Itu zalim tu. Maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan kalau dia taubat pada Allah. Tak ada kait dengan hak orang. Kalau ropok nyamuk, kait harta orang. Kalau fitnah, kait kehormatan orang. Kalau mencela meluka, kait dengan darah orang. Nah, ini tak ada kait dia lagi. Ini marok mabuk huyuh ayah sekali. Nah, dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil zalim ya. Mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun semua kezaliman itu pasti akan dibicarakan di akhirat nanti. Maka inilah datang ia pada khabar yang telah mewahyu oleh Allah Ta'ala kepada Musa AS. Artinya kata olehmu bagi kaum engkau, jika berbuat oleh mereka itu akan perkara yang satu nanti aku masukkan akan mereka itu akan syurga. Sebenda ni kalau mu buat, mu khabar kepada kaum wahai Musa masuk syurga. Maka sembah Musa AS. Dan apa ia ya Tuhanku? Maka firman Allah Ta'ala bahawa redha oleh mereka itu akan kosong. Mereka itu sembah Musa ya Tuhanku. Maka jika adalah mereka itu sungguhnya telah mati, mereka itu firman Allah Ta'ala ya Musa, maka bolehnya aku itu hidup tiada mati. Aku selama-lama kata olehmu bagi mereka itu minta redha oleh mereka itu akan dikau. Sembah Musa betapa minta redha oleh mereka itu akan dikau. Firman Allah Ta'ala dengan empat perkara, dengan menyesal hati, istighfar lidah dan mengalir air mata dan beramal dengan anggota. Iaitu kata kepada kaum wahai Musa, mereka dapat masuk syurga iaitu dengan bertaubat dengan segala perkara yang telah mereka lakukan. Maknanya taubat ini sebenarnya anak kunci syurga. Kerana bila orang yang taubat walau dosa sebanyak mana pun, maka dia ada anak kunci nak buka syurga. Orang yang mengerjakan amalan tetapi tidak taubat, maka tidak ada anak kunci yang masuk dalam syurga. Dan kemungkinan amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dimasukkan ke dalam neraka orang yang banyak amal, dan dimasukkan ke dalam syurga orang yang tak pernah beramal. Orang yang banyak amal tetapi dia riak, dia ujub, dia sombong kepada makhluk, maka semua amal yang begitu banyak ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Dan orang yang tidak pernah beramal, kemudian dia taubat menyesal kerana takut kepada Allah, tak sempat nak beramal, dicabut nyawanya, maka dia adalah wali Allah. Allah Ta'ala terima dia walaupun tak pernah beramal, tak pernah dekoh sekepeng pun. Nah, kerja dia kerja jahat kamu. Di akhir hayatnya sempat bertaubat, lepas taubat mati terus. Maka jadilah dia sebagai kekasih Allah. Tak pernah beramal benda-benda masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala telah ampun segala dosa. Dengan dua kalimah syahadah, orang yang kafir pun Allah Ta'ala tidak kira dah segala dosa dalam kafir. Kerana berat dua kalimah syahadah, lebih besar dan lebih berat timbangannya daripada dosa-dosa di dalam kafir. Maka empat perkara, yang pertama muajab kepada kamu wahai Nabi Musa. Yang pertama menyesal hati. Maka rasa sesal di dalam hati melakukan kesilapan di masa lalu. Rasa takut. Dan yang keduanya istighfar dengan lidah. Ini adalah sebagai penyempurnaan taubat itu sendiri. Sebagaimana kita lepas sembahyang disuruh supaya wirid dan zikir. Walaupun sembahyang kita sah dah, tapi di adab-adab orang yang sembahyang itu tidak meninggalkan zikir, melainkan pada ketika hajat. Maka orang yang bertaubat sebaiknya dia tidak meninggalkan lapan istighfar, walaupun dia telah bertaubat daripada dosa dan Tuhan telah ampunkan dosa. Kerana memohon ampun dalam keadaan orang yang telah terampun sebenarnya mengundang pahala dan kebajikan daripada Allah. Dia tak tahu bahawa Allah Ta'ala telah ampunkan dosa ni. Dia beristighfar sama, astagfirullah, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Dah ampun dah 10 tahun dulu dah Tuhan ampun. Maka apa yang diistighfarkan itu bukanlah daripada dosa lagi, tetapi sekali dapat istighfar, 10 balasan pahala Tuhan beri kepada dia. Nah. Dan mungkin dia tidak lagi diterima taubatnya, maka 10 tahun dia meneruskan istighfar, akhirnya Tuhan terima taubatnya. Ha, dengan istighfar yang berulang-ulang, dengan lidah dan mengalir air mata, maknanya menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah menangis kerana takut kepada Allah. Walaupun tak boleh nak menangis, pura-pura menangis, tak bedah. Nah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, kalau mu tak berdaya nak menetiskan air mata kerana takut kepada Allah, dengan sebab kerah hatimu, hati kerah lah. Nah. Maka waklalok menangis. Nah. Waklalok menangis. Ha. Kalau Pak Cina mampu tu waklalok menangis, tak jadi gitu. Bang, waktu dengan bunyi, nah, nangis waktu karuk waktu. Hanya waklalok nangis ni bukan kerana makhluk, kerana nak gerungkan kepada Allah, dah hati keras tak mau menangis, waklalok nangis budak-budak. Nah. Ada juga benda waklalok yang dibenarkan syarak. Nah, seperti waklalok alim, tak apa. Dengan pakaian tiru pakaian orang alim. Tak, kita nak alim macam dia, tak boleh dah tiru pakaian orang alim. Tak, mudah-mudahan dapat keberkatan pakaian orang alim. Tak boleh pahala Tuhan beri. Bukan belagak alim. Tiru ni nak dapat keberkatan. Nah, nak alim tak janda. Ngaji dua tu. Nah, biarlah tiru pakaian orang alim. Nah, ada gitu. Hmm. Bila tua dah, tak mau menyesal, tak mau taubat. Dia kata, saya akan meneruskan perjuangan dalam sini sampai ke liang lahat. Umur Datuk berapa sekarang? Baru 89 tahun. 89 tahun tu nak berjuang sampai masuk dalam liang lahat. Nah, mana dia nak akan menyanyi lama lah. Nah, sampai ke liang lahat. Nak buat mana tadi? Tuan-tuan kata 40 tahun. Nah, orang kata kalau 40 tahun tu tak tahu kak, berat dah sikit. Bukan lazim lagu tu. Nah, ha, tapi kalau 7-80 menyanyi lagi. Nah, menyanyi lagi. 80 nak menyanyi lagi. Tak buat diri duduk. Hanya kata fa'illa. Fa'illam tastati' faqa'idah. Nabi kata kalau mu tak larat semayang diri, semayang duduk. Asalnya salli qa'imah. Fa'illam tastati' faqa'idah. Semayang diri. Tak sebab tak larat nak semayang diri, semayang duduk. Kita bukan semayang menyanyi. Tak larat menyanyi diri, menyanyi duduk. Mana? Bubu atas kereta tolong. Terima kasih kepada CNI. Dan beramal dengan anggota, bukan dengan lidah semata-mata. Kerana lidah ini sememangnya selalu berkata manis. Tetapi amalan itulah yang menentukan manis itu daripada gula ataupun daripada mana. Dengan amalan, kalau kata-kata manis tak mau. Tengok orang tu big gym, orang tu big tokak, orang balik pusat, macam mana cakap mengalahkan ustaz. Nak hak agama tak mau. Berak 3-4 hari buat pulau. Ha, itu bahan ayam je ni, gogok ayam bahan. Faham? Ha, ini masalah. Nah, ha, itu perkataan. Amalan tu hang tengok. Pasal pada menyatakan menghampirkan syurga. Firman Allah Ta'ala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dihias akan syurga itu bagi orang yang takut, dan dizahirkan neraka itu bagi segala orang yang sesat. Neraka untuk orang sesat, syurga untuk orang yang takut kepada Allah.